perasaan iki kanggo kowe sing lagi tak tresnani. Mbok tulung aja ngecewani atiku sing katung pengen bahagia ne uripmu. No hatimu pasrah neneng aku rapakal tak larani tekane matiku. Ojo sok mikir aku bakal larani mergo ku yakin we titipane Gusti. Prajuritku yang hebat, gunakan keberanian dan kesetiaanmu untuk menjaga negara, termasuk dalam menjaga orang-orang yang kalian cintai.